Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansyura li Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah. Nah, kita sampai pada pertanyaan yang berikutnya. Qala rahimahullahu taala soal kam maratibu dinil Islam. Ya, pelajaran yang akan kita baca ini seperti ya muzakarah, kita mengulang-ulang yang telah kita pelajari dari kitab-kitab akidah tauhid. Kalau kata beliau, pertanyaan yang berikutnya adalah tentang berapa tingkatan agama Islam. Kam maratibu dinil Islam? Ya, ada berapa tingkatan agama Islam? Qala al-jawab, jawabannya adalah huwa thalathu maratib. Ya, agama Islam itu ada tiga tingkatan, ada tiga martabat. Qala al-islamu, yang pertama adalah al-islam. Qala wal-iman, yang kedua adalah tingkatan iman. Kemudian yang berikutnya adalah al-ihsan, tingkatan al-ihsan. Sehingga dalam al-Islam, dalam agama kita, hanya ada tiga tingkatan ini. Tingkatan Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Dan ini seperti yang telah kita ketahui disebutkan dalam hadis Jibril. Ya, tentang kisah datangnya Jibril alaihi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menanyakan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, tingkatan agama yang tiga. Qala wa kullu wahidin minha idza utliqa syamala ad-din kullah. Dan setiap salah satu dari tiga tingkatan tersebut, yakni kalau disebutkan secara tersendiri, maka akan mencakup agama seluruhnya. Ini akan mencakup tiga tingkatan itu. Nah, kalau disebutkan secara tersendiri, yakni disebutkan hanya Islam atau disebutkan hanya iman, maka mencakup semuanya, Islam, iman, dan ihsan. Adapun kalau disebutkan secara bersamaan, ya masing-masing disebutkan dengan maknanya, yang seperti nanti akan dibawakan oleh beliau dalam pertanyaan yang setelahnya. Adapun al-Islam wal-Iman jelas, yang telah kita pelajari apa? Termasuk lafaz yang apabila disebutkan secara bersamaan, yakni Islam dan Iman bergandengan, maka masing-masing memiliki makna tersendiri. Islam memiliki makna tersendiri, Iman memiliki makna tersendiri. Adapun kalau disebutkan secara sendirian, artinya hanya disebutkan Islam atau hanya disebutkan Iman, maka apa? Mencakup semuanya. Mencakup Islam, mencakup iman, iman mencakup Islam. Sehingga dengan kaidah yang disebut oleh para ulama apa? Idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Idza iftaraqa ijtama'a. Artinya kalau terpisah, tadi disebutkan secara terpisah sendirian, maka berkumpul. Artinya maknanya mencakup. Namun idza jitama'a, kalau disebutkan secara menyatu, ya, bergandengan, maka iftaraqa, maka maknanya berbeda. Maknanya berbeda. Seperti al-faqir dan juga al-miskin. Ya, al-faqir dan juga al-miskin sama lafaz yang kalau disebutkan secara bersamaan, disebutkan dua-duanya, maka memiliki makna tersendiri. Al-faqir ada maknanya, miskin ada maknanya. Kalau disebutkan secara bersendirian al-faqir atau al-miskin, maka apa? Mencakup dua-duanya. Mencakup dua-duanya. Sehingga kata beliau, wa kullu wahidin minha idza utliqa syamala ad-dina kullah. Artinya kalau disebutkan Islam secara tersendiri, iya, seperti dalam ayat apa? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, contohnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Disebutkan apa? Islam secara tersendiri. Apakah yang dimaksud hanya Islam? Apakah yang dimaksud hanya Islam? Tentunya apa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena disebutkan secara bersendiri, maka apa? Mencakup agama seluruhnya. Tingkatan agama yang tiga. Mencakup iman, mencakup ihsan. Kemudian kata beliau rahimahullah, pertanyaan yang berikutnya, soal ma ma'nal Islam. Ini juga sama, mudzakarah, kita mengulang pelajaran yang telah kita pelajari. Apa itu artinya Islam? Apa makna al-Islam? Tentunya ini telah kita pelajari apa maknanya? Dafa, ingat? Islam. Ta'ah terus? Nah, itu iya termasuk definisi yang harus kita senantiasa ingat. Iya, Islam itu bukan seperti kata orang. Kalau kata orang apa? Isya, subuh, lohor, asar, maghrib katanya. Islam kata mereka. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Penting sholat lima waktu. Nah, tidak, Islam maknanya adalah ini. Yang tadi disebutkan. Sehingga di sini jawabannya kata beliau, al-jawabu ma'na al-istislamu lillahi bitauhid. Ya, Islam itu maknanya adalah seorang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga macam tauhid. Sehingga salat memang termasuk dari agama Islam. Namun apa? Bukan intinya. Iya, artinya bukan yang pertama. Tapi yang pertama adalah bertauhid terlebih dahulu. Iya, tidak ada faedahnya dan tidak ada manfaatnya ketika salat tanpa didasari dengan tauhid, seperti yang telah dipelajari dalam pelajaran sebelumnya, ya kan? Agama yang Allah terima adalah agama tauhid. Ibadah yang Allah terima adalah ibadah yang dibangun di atas tauhid. Sehingga ibadah yang tidak didasari dengan tauhid, meskipun ibadah tersebut banyak, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang hanya pelakunya mendapatkan lelah, rasa capek di dunia, dan di akhirat nanti akan berakibat azab, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau agamanya dan ibadahnya tidak didasari dengan tauhid. Sehingga Islam maknanya adalah istislamu lillah bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga macam tauhid. Tauhid rububiyah. Ini kita meyakini Allah Subhanahu wa taala Ar-Razik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir. Allah yang memberi apa? Allah yang telah menciptakan kita. Allah yang telah memberi rezeki kepada kita. Allah yang mengatur alam semesta ini dan termasuk kita. Termasuk kita karena kita termasuk dari alam semesta ini. Sehingga ini yang pertama. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid rububiyah. Naam, yang ini tentunya tauhid yang terfitrahkan di dalam semua jiwa manusia kecuali yang tersesat dan kecuali yang menyimpang. Padahal semuanya sudah mafturatun bihadza tauhid. Semuanya terfitrahkan dengan tauhid rububiyah ini. Kecuali orang-orang yang membangkang. Ini seperti Fir'aun, seperti Namrud, dan yang semisal dengan mereka. Yang mereka menyatakan, ana rabbukumul a'la, si Fir'aun. Iya, dan yang lainnya, yang mengaku Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tauhid rububiyah adalah tauhid yang diyakini oleh semua makhluk. Namun tauhid rububiyah ini tidak memasukkan seorang ke dalam Islam dan belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Ini tauhid rububiyah. Artinya tadi kita katakan semua makhluk, artinya semua yang masih bersih fitrahnya di atas tauhid tersebut. Adapun yang menyimpang seperti orang-orang yang tadi kita sebutkan Fir'aun, Namrud, ya, dan orang-orang mulhid, tidak memiliki agama, ateis, iya, maka mereka tidak termasuk dari itu. Kemudian apa? Tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah kita, iya, agama Islam juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid uluhiyah, artinya dengan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh macam ibadah. Ifradullah Subhanahu wa taala bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ibadah. Sehingga semua yang disebut dengan ibadah maka harus dan wajib diperuntukkan dan diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini tauhid rububiyah ini, akan tauhid uluhiyah ini, tauhid yang menjadi apa? Pemisah antara seorang mukmin dengan seorang musyrik, seorang mukmin dengan seorang kafir. Sehingga ketika kufar Quraisy mereka diseru untuk mengatakan la ilaha illallah, mereka enggan, mereka tidak mau mengucapkannya. Iya, mereka tidak mau mengucapkannya karena apa? Karena paham tentang konsekuensi dari kalimat tersebut. Iya. Sehingga berbeda kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dengan musyrikin zaman sekarang dan musyrikin yang setelahnya. Iya, musyrikin terdahulu mereka tahu tentang makna dan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Apa itu konsekuensinya? Yani konsekuensinya mengharuskan mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun musyrikin zaman sekarang yang hidup di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan setelahnya, iya, mereka mengucapkan kalimat tersebut berulang-ulang, bahkan ada yang mengucapkan mungkin ribuan kali, namun apa? Tidak memahami makna dan konsekuensinya. Sehingga mereka ucapkan dalam keadaan perbuatan mereka membatalkan apa yang mereka ucapkan. Artinya melakukan apa? Pembatal-pembatal keislaman. Sehingga ini tauhid al-uluhiyah, tauhid yang terjadi padanya ma'rakah, yakni peperangan antara para rasul dengan kaumnya, para rasul dengan umatnya. Sehingga mereka mengajak umatnya untuk menyerukan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, namun umatnya dan kaumnya tidak mau. Tidak mau mereka memperuntukkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara macam tauhid yang telah kita ketahui juga apa? Tauhid al-asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat, yakni kita menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala iya, makna nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an dan juga ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan juga kita katakan tidak ada yang serupa dan tidak ada yang sama dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga macam tauhid ini perlu apa? Kepada belajar. Iya, perlu kita untuk duduk mempelajari tiga macam tauhid ini. Dan bahkan ini termasuk ilmu yang paling mulia. Iya, mempelajari tentang tauhid, ilmu yang paling mulia. Karena kita mempelajari apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifatnya dan juga tentang perbuatan-perbuatannya. Ini termasuk ilmu yang paling afdal yang dipelajari oleh seorang hamba. Mempelajari agamanya dan juga mempelajari perkara-perkara yang bertentangan dengannya, kesyirikan, perkara-perkara yang membatalkan atau bahkan menghilangkan keislamannya secara keseluruhan. Qala wal inqiyadu lahu bi tha'ah. Dan juga di antara makna Islam adalah inqiyad lahu, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Iya, sehingga seorang muslim, seorang yang benar-benar mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan, memerintahkan, dia mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Iya, dia mengatakan kami mendengar dan kami taat. Iya, diperintahkan untuk melakukan suatu ibadah, dia laksanakan. Diperintahkan untuk meninggalkan suatu larangan, dia tinggalkan. Al-inqiyad lahu bitta'ah. Dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan-ketaatan. Qala wal khalus minasyirki, dan juga membersihkan diri dari kesyirikan, memurnikan jiwanya, dirinya, membersihkannya dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Ya, kesyirikan pada tauhid rububiyah, kesyirikan pada tauhidul uluhiyah, kesyirikan pada tauhid al-asma wa sifat. Kalau syirik terjadi pada tiga macam tauhid itu. Tiga macam tauhid yang telah disebutkan. Sehingga ini mana al-Islam dan ditambahkan oleh sebagian para ulama apa? Dengan lafaz wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Ini berlepas diri itu bukan hanya dari kesyirikannya saja, namun berlepas diri juga membenci orang-orang yang melakukan kesyirikan, membenci kekufuran dan pelakunya, membenci kesyirikan dan juga pelakunya. Sehingga dalam Islam ada yang namanya al-wala wal bara. Al-wala yakni berloyal, ya, dan juga cinta menolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid. Dan juga di sana ada al-bughd yakni benci dan juga apa? Tidak senang, tidak suka kepada kesyirikan, kekufuran dan pelakunya. Sehingga tidak boleh dalam Islam kita cinta kepada seorang kafir. Kita cinta kepada seorang musyrik, artinya dengan cinta apa? Cinta karena agamanya, cinta karena agamanya. Sehingga dalam Islam sudah disebutkan secara sempurna, iya, prinsip-prinsipnya. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya, menjauhi larangan-larangan dan juga meninggalkan kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Tidak cinta kepada orang-orang kafir, tidak cinta kepada orang-orang musyrik. Qala rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kata beliau, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Ya, qala Allah taala, Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Yani tidak ada seorang pun yang lebih bagus agamanya. Ya, dari agama-agama yang ada tentunya Yahudiyah, Nasraniyah, ya, Majusiyah dan agama yang lain, daripada orang yang aslama wajhahu lillah. Yani dia mengikhlaskan, ada yang mengatakan wajhahu yani ibadahnya, amalnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti ayat yang sebelumnya, yakni agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya agama Islam. Sehingga setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada agama selain agama Islam. Tidak dikatakan sebagai muslim kecuali seorang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mereka menyelisihinya, maka seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Ma min Yahudiyyin wala Nasraniyyin ya yasma'u bi thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bih illa kana min ashabin nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam." Artinya seorang Yahudi, seorang Nasrani, setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia termasuk dari penduduk neraka. Sehingga ini yang menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, "Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Dan barang siapa yang dia memasrahkan wajahnya, tadi yang memasrahkan ibadahnya, amalnya, mengikhlaskan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, "wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Wa qala ta'ala, "Fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Fa ilahukum ilahu wahid. Maka sesembahan kalian adalah sembahan yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala, falahu aslimu. Maka untuknya kalian berserah diri. Ini diantara makna al-Islam yang disebutkan rahimahullahu taala. Dan juga disebutkan oleh para ulama, sehingga Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Tauhid yang tiga, uluhiyah, rububiyah dan juga asma wa sifat, al-inqiyad lahu bi ta'ah wal khalus minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelaku kesyirikan. Qala rahimahullah taala, satu lagi, "Su'alun mad dalilu 'ala syumuli atau 'ala syumulihi ad-din kullah 'inda al-itlaq." Yani apa dalil yang menunjukkan bahwasanya Kalau disebutkan salah satu dari al-Islam atau al-Iman al-Ihsan dengan sendirian, maka mencakup semua agama. Artinya mencakup apa? Agama Islam dengan tiga tingkatannya. Qala al-jawab, dalilnya, jawabannya kata beliau adalah dalilnya firman Allah, qala Allah Ta'ala inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Ini disebutkan secara sendirian. Al-Islam disebutkan secara infirad, maka mencakup apa? Al-iman dan juga al-ihsan. Qala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu dimulai dengan keterasingan dan akan kembali terasingan menjadi asing seperti awal mulanya. Ya, seperti di permulaannya. Syahid diri hadis ini apa? Bada'al islamu ghariban. Ini apakah yang dimaksud di sini hanya Islam saja? Ya, atau mencakup dua tingkatan yang lainnya, al-iman dan juga al-ihsan? Maka jawabannya apa? Jawabannya mencakup al-iman dan juga al-ihsan. Karena tadi kaidah yang telah disebutkan. Kalau disebutkan secara bersendirian, maka mencakup agama secara keseluruhan dengan tiga tingkatannya. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, afdalul islami imanun billah wa ghairu dzalika katsir. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul islam imanun billah. Islam yang paling afdal adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masih banyak dalil yang lain kata beliau rahimahullah. Kalau Islam disebutkan secara sendirian, maka mencakup agama secara keseluruhan dengan tiga tingkatannya. Wallahu a'lam bishawab. Soalnya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.